الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala masing-masing memanggil orang-orang yang beriman dan memanggil orang-orang kafir. Adapun orang-orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan iman, ya ayyuhalladzina amanu. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika Allah memanggil berarti ada perintah yang Allah perintahkan setelahnya, atau ada larangan yang Allah larangkan untuk umat Islam ini untuk segera dia menjauhinya. Atau ada pengkhabaran yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera diyakini. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku hindarkanlah, jauhkanlah diri kalian ku anfusakum wa ahlikum nara, jauhkan diri kalian, bebaskan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Para ulama ahli tafsir yang dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ku artinya alimu auladakum muaddibuhum, mencegah atau menjauhkan diri dari api neraka dengan cara mengajari anak-anak dan memberi takdib mereka, diberi adab, mengajarkan kepada mereka ilmu. Ini yang dikatakan ku ampusakum, perintah mereka dan larang mereka, perintah untuk melakukan ketaatan dan larang mereka dari perbuatan maksiat. Inilah yang dimaksud dengan ku ampusakum, jauhkan diri kalian dan keluarga kalian. Perintahkan untuk mereka melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan larang mereka ketika mereka melakukan maksiat. Ini cara menjauhkan diri dari api neraka. Ku anfusakum, jauhkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-salati was-sabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, istri, anak-anakmu untuk menegakkan salat dan bersabarlah kalian dalam menegakkannya. Perintah, ada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab seorang ayah, seorang suami terhadap keluarganya. Ku anfusakum, kalian dulu, kemudian keluarga kalian. Akan sangat riskan sekali ketika seorang memerintahkan anaknya melakukan sholat sementara dia sendiri tidak melakukannya. Baik, dia perintah anaknya ke masjid, kemudian dia sendiri tidak ke masjid. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Juga seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tibmuru auladakum bis-salati idza balagha sab'a wadribuhum 'alaiha idza balagha 'ashra." Baik. وفرقوا بينهم في المضاجع. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat sejak umur mereka 7 tahun. Bukan berarti kalau di bawah itu enggak perlu, tetap di bawah umur 7 tahun sudah boleh anak-anak diajak untuk melakukan salat. Yang terpenting dari ini adalah pemberian contoh dari orang tua. Baik. Oleh karena itu sebagian di antara sholat kita lakukan di rumah agar supaya anak-anak kita melihat apa yang kita lakukan dari sholat. Afdalus salati fil baiti illa al-maktubah. Sholat yang paling bagus adalah sholat yang dilakukan di rumah kecuali sholat wajib. Banyak yang bisa kita lakukan dari sholat-sholat di rumah kita. Baik. Salat rawatib dilakukan di rumah. Baik. Salat duha liman yara dzalik. Salat qiyamul lail. Baik. Salat tahajud dilakukan di rumah sehingga anak-anak bisa melihat dari sejak umur-umur mereka mulai paham, mengerti. Oh, ini salat, gerakannya demikian dan demikian. Akhirnya mereka pun mengikut, walaupun cuma sekedar mengikut saja, ruku, umminya, baik, ya ikut juga ruku, sujud, sujud juga, agaklah, sehingga mereka terbiasa melihat kebaikan, terbiasa melihat kebaikan dan mereka akan mencontoh, baik. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perintah mereka anak-anak kalian untuk melakukan sholat dan dikontrol. Setiap waktu sholat, udah sholat belum? Ayo sholat. Baik. Ketika mereka tertidur, dibangunkan untuk melakukan sholat. Ayo sholat nak. Baik. Tentu disertai dengan doa agar supaya anak itu mudah dan gampang untuk melakukan sholat. Disertai dengan doa, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas shalah, wahai Rabbku, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang menegakkan salat. Demikian juga anak-anak keturunanku, jadikan mereka mudah dan gampang untuk melakukan salat. Wa min dzurriyyati, anak-anak keturunanku juga ya Allah. Karena dari sejak kecil ini pembentukan. Kalau anak-anak insyaallah ketika dibiasakan mereka melakukan salat akan mudah ketika mereka sudah besar. Baik, karena terbiasa melakukan kebaikan ini. Kemanapun mereka pergi, mereka akan tetap melakukannya. Kalau kita senantiasa membiasakan anak-anak itu untuk melakukan sholat. Entah dia pergi berdagang, entah pergi dia berusaha. Baik, dalam perjalanan mereka, ketika mereka di tujuannya, mereka tetap akan melakukan sholat karena kebiasaan dan pembentukan dari sejak awal. Baik. Maka kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Ayo dikontrol, mulai dikontrol. Baik. Mulai diperhatikan sholatnya. Baik. Dibiasakan, diajak untuk melakukan sholat. Wadribuhum 'alaiha, dan pukul anak itu kalau sudah 10 tahun kemudian mereka masih malas atau masih tidak mau melakukan sholat, dipukul mereka. Jadi pukulan takdib, mendidik anak. Tidak mengapa untuk kita memukul anak ketika mereka melakukan pelanggaran, tapi bukan untuk barakallahu fikum menganiaya, tapi untuk mendidik. Anak dipukul, anak dicubit sehingga sadar. Kalau dia barakallahu fikum salah, dia keliru. Anak tidak dibiarkan melakukan apa saja yang mereka mau lakukan. Lah, dari sejak kecilnya memang harus dibentuk, dididik. baik untuk berakhlak, untuk bermuamalah dengan yang dengan baik, baik untuk memiliki budi pekerti, dididik dari sejak awal. Wa farriqu bainahum bil madaji', ini juga pembentukan, pisahkan anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki ketika mereka sudah mulai besar, ketika mereka hendak tidur. Baik, kamar anak-anak perempuan, kamar anak-anak laki-laki. Agar atau tempat-tempat tidur anak laki-laki, tempat tidur anak perempuan. Wa farriqu bainahum bil madaji'. Barakallahu fikum. Karena orang ketika tidur, pakaian bisa saja dan mungkin saja tersingkap sehingga aurat mungkin nampak. Sehingga barakallahu fikum, boleh jadi muncul godaan-godaan sesama mereka walaupun mereka bersaudara. Baik. Ini yang tidak diinginkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahliikum nara. Jauhkanlah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kita ini adalah orang yang paling berhak untuk kita nasihati, untuk kita ingatkan. Baik, mereka adalah orang-orang nomor satu setelah kita. Baik, untuk dinasihati, untuk diingatkan. Kemudian, baik, orang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wanzir ashiratakal aqrabin. Ingatkan ashirah, kerabat dekatmu. Baik. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Jauhkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah. Baik. Yang bahan bakarnya dari manusia. Baik, kufar. Baik, bahan bakarnya dari kalangan kufar dan bebatuan. Baik. Wa quduhan nas. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Sallallahu alaihi wasallam. Wal hijarah, dan bebatuan. Ada yang mengatakan bahwa bebatuan dari kalangan mufassirin, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bahwa bebatuan ini adalah al-kibrit, batu yang sangat panas dan busuk. Antanu minal jifah, lebih busuk daripada bangkai. Barakallahu fikum. Di dunia ini saja kalau kita mencium bau yang sangat menyengat, akan sakit kepala kita baru ketika kita bertahan sesaat saja. Baik. Tidak mampu kita menciumnya. Orang akan lari. Nasallahu salamat wa alaikum. Orang akan merasa tersiksa. Tidak perlu jauh-jauh barakallahu alaikum. Ketika mungkin di rumah kita meracun tikus karena terlalu banyak tikus. Baik. Meracun tikus. Kemudian tikusnya entah kemana. Kemudian mati di tempat itu. Yang tersebar kemana-mana hanya baunya yang busuk. Baik. Setiap ada yang masuk rumah, komentar, teh busuk. Baik. Mereka akan berusaha untuk mencarinya dan menjauhkannya. Ini satu ekor tikus, barakallahu fikum. Kalau mereka tetap bertahan mereka dengan kesusahannya. Dengan bau seekor tikus. Wallahul musta'an. Ada juga yang mengatakan bahwa hijarah yang dimaksud ini adalah dari patung-patung yang disembah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah, sesungguhnya kalian-kalian wahai orang-orang musyrik, kalian dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam neraka. Hasabu jahannam, antum laha waridun, kalian akan memasukinya. Dan diterangkan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan batu yang ada yang menjadi bahan bakar adalah bebatuan yang lebih besar dari gunung-gunung. Walhasil kata Allah Subhanahu wa taala, wa quduhan nas wal hijara, dan bebatuan ini sangat barakallahu fikum mengandung panas yang luar biasa, yang semakin menjadi alat atau bahan untuk menyiksa manusia yang ada di dalamnya. Nasallahu salamat wal afiyah. Disertai dengan alaiha malaikatun ghilazun syidad. Di neraka ini ada malaikat-malaikat yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Malaikatun ghilaz, malaikat-malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga neraka. Baik. Yang dikatakan bahwa Allah telah mencabut dari hati-hati mereka rahmat sehingga tidak ada rahmat kasih sayang sedikit pun pada mereka. Malaikat-malaikat ini ghilazun syidad, bengis dan kejam, tidak ada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala sisakan pada hatinya. Karena memang tugasnya untuk menyiksa. Baik. Tugasnya untuk menyiksa. Maka ya karena ini merupakan tugas yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk malaikat-malaikat ini, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan yaf'aluna ma yu'marun, mereka para malaikat ini melakukan apa saja yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala secepat mungkin, tarfat ain, begitu diperintah mereka langsung melakukannya dan mereka mampu untuk melakukannya. Baik. Tidak ada tunggu-tunggu, tidak ada sebentar-sebentar. Baik. Mereka langsung melakukannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka sama sekali tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang Allah perintah untuk mereka lakukan, segera mereka melakukannya tanpa tunggu-tunggu waktu, tanpa menanti saat-saat tertentu. La, baik, mereka langsung melakukannya. La haula illa billah. Tidak pernah menyelisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan segera mereka melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Ghilazun syidad. Baik. Ghilazun syidad, malaikat yang Allah tugaskan untuk ini. Masya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui jumlahnya mereka. Penghuni neraka karena mereka tersiksa di dalamnya, mereka pun memanggil malaikat Malik, yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ini. Wa nadaw ya maliku liqdi alaina rabbuk qala innakum makithun. Mereka mengatakan, wahai malaikat Malik, dipanggil Allah Subhanahu wa taala, liqdi alaina rabbuk, agar supaya kami dimatikan saja. Panggil Rabbmu ya wahai Malik, agar supaya kami dimatikan saja, diselesaikan saja. Liqdi alaina rabbuk. Qala innakum makithun. Kata malaikat, innakum makithun. Kalian akan tetap tinggal di sini dan tidak kemana-mana dan tidak akan mati, karena kematian sudah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi adalah yang namanya mati. Baik. kondisinya adalah la yamutu fiha wa la yahya. La yamutu fiha wa la yahya, tidak mati dia sehingga selesai semua urusan, wa la yahya dan tidak pula hidup dengan kehidupan yang nyaman. Senantiasa disiksa, senantiasa diazab, tiada henti-hentinya. Api pun sedikit saja berkurang gejolaknya, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, kullama khabat zidnahum sa'ira. Sedikit saja mulai kendor, Allah Subhanahu wa taala tambah gejolaknya. La haula illa billah. Inilah neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, yang kaum muslimin, kaum mukminin diperintah, diajak, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dirinya dari api neraka ini. Baik, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri dari maksiat. Apapun dan bagaimanapun. La ya'tunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Inilah malaikat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk itu. Bengis, kejam. Yang mereka jasad-jasadnya mengerikan. Barakallahu fikum. Dan besar-besar sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang kafir. Karena orang kafir adalah orang-orang yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dulunya di dunia diseru, mereka tidak mau. Diajak juga tidak mau. Diperintah, tidak mau. Dilarang juga, tidak mau taat. Tidak mau mengikuti. Maka di hari akhirat dipanggillah mereka. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru liyaum. Wahai orang-orang kafir, la ta'tadiru liyaum. Kalian jangan lagi mencari-cari alasan hari ini. Hari kiamat. Kenapa? Kenapa tidak boleh lagi beralasan? Karena tidak akan mungkin diterima alasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alasan apapun dan bagaimanapun tidak akan ada yang diterima. Baik, karena semuanya telah disampaikan. Baik. Tidak ada alasan yang bisa diterima. Ya kecuali alasannya orang-orang yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lahir dalam keadaan tuli. Baik. Dalam keadaan tuli, dia tidak mendengar sesuatu, dia tidak tahu. Barakallahu fikum. Mereka memiliki udur. Ya Allah, saya tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh orang. Baik. Demikian juga orang yang maksuf, orang-orang idiot, kurang akal. Baik. Lahir dia dalam keadaan memang kurang sekali akalnya. Mereka juga beralasan, saya tidak tahu ya Allah apa yang dilakukan oleh orang. Juga ashabul fatrah, orang yang tidak pernah tersentuh dengan dakwah, tidak pernah dengar ajakan Islam itu apa dan bagaimana, tidak pernah. Dengar Islam saja tidak. Ashabul fatrah, tidak ada yang mengajaknya, tidak ada yang mengingatkannya. Mereka-mereka inilah yang mereka diudur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Siapa yang mentaatinya maka dia akan selamat dan siapa yang tidak mentaatinya maka celakalah dia. Selainnya tidak ada udur. Tidak ada udur. Oleh karena itu kondisi kita sebagai seorang muslim mukmin diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala patut dan mestinya kita mensyukuri dengan kesyukuran yang luar biasa. Baik. Subhanallah, ketika kita melihat orang-orang yang banyak yang ada di sekeliling kita yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ucapan yang keluar dari kita adalah kecuali baik, Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana, wahai Rabb kami, lakal hamdu, untuk engkau segala puji. Kama yang bagi li jalali wajhika, sebagaimana yang pantas untuk kemuliaan wajahmu. Wa azimi sultanik, dan agungnya kekuasaanmu. Ya. Hanya ini yang bisa kita ucapkan. Baik. Dalam memuji, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa hidayah. Masya Allah. Sehingga dengannya, kita memohon agar supaya tetap kita di atas hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Maka orang-orang kafir dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru. Wahai orang kafir yang menentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau tunduk patuh taat akan aturan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka dimasukkan ke dalam api neraka, mereka pun banyak memberi uzur. Mereka menyalahkan banyak yang mereka salahkan. Mereka salahkan orang dekatnya, pimpinannya. Mereka salahkan yang lainnya. Oh, ini karena dulunya si fulan yang mengajak saya, ya Allah. Dulunya si fulan yang menyesatkan saya. Sibulan-sibulan, subhanallah. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sadila. Banyak alasan-alasan yang mereka utarakan. Oh, kami ya Allah sibuk untuk mengurusi ini, mengurusi itu, sehingga kami lalai dari ini, dari itu. Tidak ada alasan yang diterima, tidak ada. La ta'tadirul yaum, tidak perlu lagi kita mencari alasan-alasan. Tidak akan ada yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ta'tadirul yaum. Kalian sudah tahu, kalian sudah mengerti, kalian sudah paham. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kalian akan dibalas diganjari pada hari ini sesuai dengan apa yang kalian lakukan di dunia. Maka udur apapun yang dikemukakan oleh orang kafir, maka tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka mengatakan, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Kami ya Allah disibukkan oleh harta-harta kami dan anak-anak kami, keluarga kami, sehingga kami lalai. Banyaklah alasan-alasan yang dikatakan dan dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Orang-orang kafir akan memberikan alasan, ya Allah, kami dulunya begini, kami mohon ampun, kami sudah beriman sekarang, kami sudah percaya, kami sudah yakin. Farji'na na'mal salihan inna mukinun, maka kembalikanlah kami ke dunia ya Allah untuk kami beramal saleh, karena kami sekarang sudah yakin. Dan tidak akan ada lagi alasan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. La ta'tadiru al-yawm innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sungguhnya kalian akan dibalas dengan jari sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Maka ini jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini barakallahu fikum dari surah Tahrim ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 ini menjadi pengingat bagi kita sebagai kepala rumah tangga untuk senantiasa menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, mendidik mereka, mengawasi mereka, merintah dan melarang mereka, merintahkan untuk melakukan ketaatan dan melarang mereka dari melakukan maksiat. Dan inilah cara untuk menjauhkan diri dari api neraka. Kemudian Allah memberitahukan kita tentang orang-orang yang menghuni neraka, bahwa tidak akan ada lagi alasan-alasan yang bisa diterima nanti di hari kiamat. Khalas, intah. Selesai sudah. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghakiminya, wa huwa ahkamul hakimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya menjadi orang-orang alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, yang mengikuti ucapan baik dan mengikuti kebaikan. Dan semoga Allah SWT menambahkan senantiasa untuk kita ilmu yang bermanfaat dan memberikan tenaga kita untuk beramal dengan ilmu. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.